Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali melanjutkan insyaallah ta'ala pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala, karya Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab zikru istihbabi ifsya'is salam wa ilharil bishri wa tabassum. Bab disukainya, dianjurkannya untuk menebarkan salam dan menampakkan keceriaan serta senyum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan ucapan dari Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, yang mana beliau mengatakan al-bashashatu idamul ulama. Al-bashashah, keceriaan, adalah lauk para ulama. Ya, idamul ulama. Idam yakni sesuatu yang dimakan dengan roti, ya, lauk ya. Wasijiyatul hukama, dan perangainya para ahli hikmah, akhlaknya orang-orang yang penuh dengan hikmah, al-hukama. Li'anna al-bishra yudfi'u naral mu'anadah atau mu'adah. Karena al-bishra itu akan memadamkan api permusuhan. Ya. Sikap ceria, sikap ramah itu memadamkan permusuhan, api permusuhan. Wa yuhriqu hayjanal mubaghadhah, dan akan membakar peredaran kemarahan atau kebencian. Ini akan membakar aliran kebencian. Wa fihi tahsinul minal baghi, tahsinun minal baghi, dan di dalamnya merupakan penjagaan dari orang yang melampaui batas. Ya. Di dalam sikap al-bashashah, sikap ceria, sikap ramah, itu merupakan bentuk penjagaan dari al-baghi, orang yang melampaui batas, seorang yang zalim. Wa manjatun minasai, dan keselamatan dari orang-orang yang berusaha untuk melakukan kejelekan. Wa man basyalin nas, wa man basyalin nasi wajhan, barang siapa yang menampakkan kepada manusia wajah yang ceria, wajah yang ramah, lam yakun indahum bidunil badili lahum ma yamlik, maka keadaannya di sisi mereka itu tidak di bawah orang yang mendermakan apa yang dia miliki. Ini kedudukan dia itu tidak lebih rendah, tidak di bawah orang yang mendermakan hartanya. Seorang yang memberikan senyum, ya, yang menampakkan keramah tamahan kepada orang lain, itu kedudukannya tidak di bawah orang yang mendermakan hartanya. Nah, bahkan bisa lebih. Baik. Kemudian kita lanjutkan. An Hisyam bin Urwah, An Hisyam ibn Urwah radhiyallahu rahimahullahu taala an abihi, dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, yakni Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, ukhbirtu annahu maktubun fil hikmah. Kata Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, aku dikhabarkan, aku diberitahu bahwasannya ada tertulis di dalam ucapan-ucapan hikmah, ya, di dalam kumpulan-kumpulan ucapan-ucapan yang penuh hikmah, ya, di dalamnya terdapat ungkapan, ya bunai, wahai anakku, liyakun wajahaka baston, hendaknya, ya, wajahmu itu baston, wajahmu ceria, ya. Wal takun kalimatuka thayyibah, dan hendaknya ucapanmu baik. Hendaknya ucapanmu adalah ucapan-ucapan yang baik. Takun ahabba ilan nas min an tu'tiyahum al-ata. Maka engkau akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Ya. Engkau menjadi orang yang dicintai oleh manusia daripada orang yang memberikan kepada mereka pemberian harta. Ini maknanya sama seperti yang sebelumnya. Lam yakun indahum biduni albadilillahum ma yamlik. Nah. Ya, maka ini nasihat Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu kepada anak beliau Hisham bin Urwah rahimahullah. Ya. Untuk menampakkan sikap ceria, sikap ramah kepada orang lain. Nah, yang dengan itu seorang akan dicintai oleh orang lain, akan disenangi. Nah, ya. Baik. Kemudian wa ansyadani Al-Khalladi rahimahullah qala ansyadana Ahmad bin Bakar bin Khalid Al-Yazidi rahimahullahu taala li Sa'id bin Ubaid At-Ta'i rahimahullah. Beliau membawakan di sini syair dengan sanadnya sampai kepada Sa'id bin Ubaid At-Ta'i rahimahullah. Kata beliau, alqa bil bishri man latita minan nas, alqi bil bishri man latita minan nasi jami'an walatihim bittalaqah tajni minhum janasimarin fakhudha tayyiban ta'muhu ladzidzal madzaqah. Nah, makna dari bait syair ini yang disebutkan oleh Sa'id bin Ubaid At-Ta'i rahimahullah, ilqa bil bishri man latita minan nas. Nah, tampakkanlah dengan keceriaan, ya, tampakkanlah keceriaan orang yang kau bertemu dari kalangan manusia. Ini orang atau manusia yang engkau bertemu dengannya. Tampakkan, ya, berikan sikap ceria al-bishr, ya, seluruhnya, ya, berikan sikap ceria. Tampakkan keceriaanmu kepada orang yang engkau temui, ya, jami'an, semuanya, seluruhnya, ya, baik engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Nah, senantiasa menampakkan wajah yang ceria, sikap ramah, tamah-tamah. Nah, walatihim bittalaqah, dan bertemulah dengan mereka bittalaqah, ini bittalaqatil wajah, dengan wajah yang berseri-seri. Hendaknya engkau bertemu dengan mereka dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Tajni minhum janas limarin, maka engkau akan memetik dari mereka, ya, atau engkau akan panen dari mereka janas limarin, seperti panen buah-buahan, ya. Yani engkau akan memanen kebaikan-kebaikan dari mereka, ya. Engkau akan mendapatkan kecintaan mereka, ya, pertolongan-pertolongan mereka, penjagaan mereka dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan dari manusia itu akan engkau dapatkan dengan engkau menampakkan sikap ramah. Nah, ceria di hadapan manusia. Nah, fakhudha thayyiban, maka ambillah dengan baik ta'muhu. Ya, ambillah rasanya yang baik. Ladzidal madaqah, yang rasanya lezat. Nah, ini apabila engkau bertemu dengan manusia, maka hendaknya engkau menampakkan sikap ceria kepada siapapun. Nah, maka engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari mereka, seperti sebagaimana engkau memanen buah-buahan. Ya. Maka ambillah rasanya yang enak dan rasanya yang lezat. Nah, ini itu hasil yang akan kau peroleh dengan sikap ramah yang kau tampakkan di hadapan manusia. Nah, ini diantara faedah-faedahnya. Nah, berbeda dengan orang yang menampakkan sikap sebaliknya. Ya, ini lawan dari al-bishr adalah abus. Ya, wajah yang muram, ya, wajah yang masam, nah, cemberut atau yang semisalnya, maka orang pun akan tidak senang, tidak suka melihat kita. Kalau kita berwajah masam di hadapan manusia, ya, setiap bertemu tidak mau menyapa, ya, tidak mengucapkan salam, nah, orang pun akan melihat kita itu akan apa, tidak senang. Nah, maka di dalam bait syair ini menyebutkan faedah, ya, dari sikap ramah yang ditampakkan oleh seorang kepada manusia, dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan dari mereka. Nah, kemudian An Sa'id bin Abdurrahman Al-Yazidi rahimahullah, ya, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, beliau membawakan asar ucapan dari Sa'id bin Abdurrahman Al-Yazidi rahimahullahu ta'ala, Al-Kufi Abu Syaibah rahimahullah, seorang atba'ut tabi'in. Kata beliau, kata Sa'id bin Abdurrahman Al-Yazidi, yu'jibuni minal qurra kullu sahlin talqin midhak. Nah, menyenangkanku, sangat menyenangkan bagiku dari para qurra, ya, dari orang-orang yang qurra. Nah, qurra ini kalau dalam penitlakan salaf, qurra itu ulama, ya, ulama. Bisa pula ini masuk qurra, ya, qurra para qari, para pembaca Al-Qur'an, muqri, orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an, ataupun orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Sangat menyenangkanku, ya, dari para qurra, orang-orang, setiap orang yang sahlin, orang yang mudah, ya, sahl, orangnya mudah, nah, orangnya gampang, tidak sulit, ya. Nah, kalau diminta bantuannya mudah, kalau apa ditanya juga mudah, ya. Kullu sahlin talqin milhak, setiap orang yang mudah, ya, dan orang yang talq, ini talaqatul wajah, yang wajahnya berseri-seri, milhak, nah, yang tersenyum, ya, yang tersenyum. Ini qurra yang menampakkan sikap ceria, sikap ramah. Nah, di hadapan murid-muridnya. Nah. Fa amma man talqahu bi bisyrin wa yalqaka bi abus yamunnu alayka bi ilmihi fala aktsarallahu fil qurra daraba hadza. Nah, atau dorbahaja. Kemudian beliau di sini menyebutkan Adapun orang yang engkau bertemu dengannya, ya, yang engkau menampakkan wajah yang ceria kepadanya, akan tapi sebaliknya, wayalqaka biabus, dan dia, ya, menampakkan sikap abus, ya, sikap berwajah masam kepadamu, na'am, atau sikap muram, wajah yang muram kepadamu, yamunnu 'alaika bi'ilmi, yang mengungkit-ungkit kebaikannya atasmu dengan ilmunya, yakni mengungkit-ungkit ilmu yang diberikannya kepadamu, ya. Maka kata beliau, fala aktsarallahu fil qurra darba hadza. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak dari kalangan qurra yang semisal ini, ya. Darba hadza ini mithla hadza. Nah, ini juga telah kita lewati, ya, dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi adab hammalatil Qur'an, di antara adab yang hendaknya ditunjukkan oleh seorang muallim, muallimul Qur'an, seorang muqri, ya, adalah apa? Menampakkan al-bishr, menampakkan sikap ceria, ramah, sikap senang kepada murid-muridnya, ya, kepada al-muta'allimin, orang-orang yang belajar kepadanya, ya. Nah, penuh perhatian, ya, dan yang semisalnya. Adapun para qurra, para pembaca Al-Qur'an, ya, yang engkau bertemu dengannya dalam keadaan engkau menampakkan wajah ceria, sementara dia menampakkan sebaliknya, ya, wajah yang apa? Yang abus, yang muram, yang apalagi dia mengungkit-ungkit kebaikannya, ya, mengungkit-ungkit kebaikan ilmu yang telah diberikan kepadamu, diungkit-ungkit. Nah, maka yang seperti ini menunjukkan, ya, seorang qurra, seorang qari yang tidak bisa menjadi teladan, ya, dan tidak bisa menjadi contoh. Nah, ya, maka kata beliau, fala aktsarallahu fil qurra mithla hadza atau darba hadza. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak qurra yang semisal ini, karena akan menjadi fitnah, ya. Akan menjadi fitnah di tengah-tengah manusia. Ya, dalam keadaan seharusnya, ya, yang semestinya seorang muallim, seorang guru, seorang, ya, qurra mengajarkan Al-Qur'an atau yang mengajarkan ilmu, ya, hendaknya menjadi orang terdepan dalam mencontohkan kebaikan-kebaikan terkhusus yang seperti ini. Ya. Yang tentunya ini perkara yang sangat mudah, ya, sangat gampang seperti yang kita sebutkan. Ya, bukan perkara yang sulit untuk menampakkan sikap yang ceria, untuk menampakkan senyum, untuk menyapa orang. Ya, bukan perkara yang sulit. Nah, sebagaimana ucapan Su'ir Ibnul Khims yang telah kita lewati, innahu yaqumu alayya birukhis. Sesungguhnya aku menjalankannya dengan mudah, birukhis, dengan sangat murah. Ini dengan sangat mudah. Ya, tidak ada kesulitan. Apa sulitnya untuk kita na'am menampakkan sikap ramah, tersenyum kepada orang? Baik. Kemudian beliau Al-Imam Abu Hatim rahimahullah mengatakan di sini, la yajibu 'alal 'aqil idza ruziqas suluk fi midanit ta'ah minat ta'at idza ra'a man qassara fi suluki qasdihi an yu'abbisa 'alaihi bi 'amalihi wajhah. Nah, kata Abu Hatim rahimahullah, tidak wajib bagi seorang yang berakal, ini la yambari lil atil, tidak sepantasnya bagi seorang yang berakal, idza ruziqa as-suluk fi midanit ta'ah minat ta'at, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia rezeki, yakni memberikan kepadanya taufik, ya, untuk menempuh jalan-jalan ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang ada. Ya, yakni Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia taufik, memberikan kepada dia rezeki, ya, menjadikan dia orang yang akhlaknya baik, ya, seorang yang taat, seorang yang banyak ibadahnya, kata beliau tidak sepantasnya, idara aman qassara fi suluki qasdi, apabila melihat orang yang kurang dari sisi akhlaknya, ya, qassara fi suluki qasdi, dari sisi suluknya, perangainya, ya, an yu'abbisa alaihi bi'amalihi wajhah, tidak sepantasnya untuk dia menampakkan, ya, sikap abus, ya, sikap tidak senang, menampakkan wajah yang muram, ya, dengan apa, dengan amalan-amalannya. Nah, jadi hendaknya orang, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya taufik, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia berakhlak mulia, ya, untuk dia menjadi seorang hamba yang taat. Ketika dia melihat orang lain yang mungkin keadaannya tidak sebaik dia, ibadahnya tidak sebanyak dia, ya, nah, jangan sampai ketika menghadapi orang yang dalam pandangannya itu di bawah posisinya, ya, tidak lebih baik dari dia, jangan sampai dia menampakkan wajah yang muram. Jadi menampakkan sikap tidak senang, ya. Nah, ini. Karena yang seperti ini apa? Tidak menunjukkan sikap tawadhu. Nah, seharusnya orang yang semakin taat, semakin banyak ibadahnya, kalau memang dia adalah orang yang jujur, seorang yang ikhlas dalam ibadahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia akan semakin merasa rendah, ya, dia akan semakin tawadhu. Kalau ada orang yang banyak melakukan ketaatan, ya, banyak melakukan amalan soleh, tapi dia memandang orang lain sebelah mata, ya, dia menganggap orang lain itu amalannya tidak seperti dirinya, sehingga dia meremehkan orang lain, nah, ini menunjukkan ada kekurangan di dalam ibadahnya, ya, ada sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya. Nah, ini, ya, maka kata beliau, ya, jangan sampai ketika dia melihat orang yang tidak baik akhlaknya atau akhlaknya kurang, ya, kemudian dia menampakkan wajah yang abus, wajah yang muram, tidak ramah, kata beliau, bal yudhhirul bisyra wal bashashata lahu, bahkan apa, hendaknya dia menampakkan keceriaan, ya, wal bashashah, dan keramah tamahan kepadanya, tetap kepada siapapun, ya, ketika kita bertemu dengan, ya, orang-orang yang naam mungkin masih banyak melakukan maksiat, ya, apalagi orang-orang awam, ya, jangan sampai kita memandang mereka sebelah mata. Orang-orang yang mungkin belum mengenal sunnah seperti kita, kemudian kita pandang sebelah mata, ya, kita bertemu, ya, memandangnya dengan sinis misalnya, sambil memicingkan mata, ya, nah, ini yang seperti ini bukan merupakan akhlak yang mulia, ya. Nah, kepada siapapun kita dianjurkan untuk menampakkan sikap ramah, apalagi dalam konteks dakwah, ya, maka yang seperti ini lebih sangat dibutuhkan. Ketika kita melihat orang-orang yang menyelisih sunnah, misalnya ada orang yang kita lihat masih mencukur jenggotnya atau celananya masih isbal, ya, ini dia belum mengikuti sunnah. Nah, jangan sampai kita memandangnya dengan sinis, ya, penuh dengan kebencian. Bahkan seharusnya kita merasa kasihan ketika kita melihat orang-orang yang, ya, belum diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengenal sunnah seperti kita, ya, maka hendaknya yang pertama kita bersyukur, ya, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala naam telah memilih kita, telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk bisa mengikuti sunnah. Ini nikmat, Kita bersyukur. Nah, yang kedua hendaknya kita berdoa, mendoakannya. Nah, kita doakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada, memberikan petunjuk. Nah, jangan malah sebaliknya dipandang sinis, merasa kita ini orang suci, seperti itu ya. Seolah-olah kita ini enggak ada dosa. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan menganggap mentang-mentang ibadahnya sudah banyak, ya, kemudian dosanya habis semua. Enggak ada dosa. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau kita mencontoh para salaf, memang benar-benar mencontoh para salaf. Bagaimana mereka, para ulama salaf, mereka semakin banyak ketaatannya, semakin merasa mereka adalah manusia paling hina. Ya, mereka semakin banyak amalan ibadahnya, ya, semakin mereka merasa sebagai orang, ya, yang paling banyak dosanya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya itu memang benar-benar jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fala'allahu, kata beliau, fala'allahu fi sabiqi ilmillah an yarji'a ila sihhatil aubah. Bisa jadi, ya, fi sabiqi ilm, bisa jadi orang tersebut fi sabiqi ilmillah, ya, menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan kembali, akan rujuk kepada apa? Kepada sihatil aubah. Yani dia akan kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini. Ya. Faedahnya apa? Kalau kita menampakkan sikap ceria kepada orang lain, apalagi orang-orang awam, orang-orang yang belum mengenal sunnah, ya, dengan kita menampakkan sikap ramah, sikap menyenangkan, yang dengan itu diharapkan apa? Orang tersebut akan tertarik dengan sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia taufik. Ya, dia pun akan tertarik. Masya Allah, orang-orang yang orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf, itu orangnya baik-baik, ramah-ramah, ya. Akhlaknya juga bagus, muamalahnya bagus, ya. Dengan itu kita akan menjadi perantara kebaikan untuk mereka, dan kita pun akan mendapatkan pahala, ya. Kita akan mendapatkan pahala, ya, ketika menjadi perantara kebaikan untuk orang lain. Nah, ini. Taib. Fala'allahu fi sabiqi ilmillah an yarji'a ila sihhatil aubati ila qasdih. Ya, bisa jadi dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui, yang kita tidak tahu mungkin, bisa jadi, nah ini ya. Hati-hati, bisa jadi keadaannya berbalik, waliyadzubillah. Berapa banyak orang-orang yang mengenalkan dakwah sunnah kepada orang lain, keadaannya berbalik. Ya kan? Mungkin sebagian kita ada di mengenal orang-orang yang seperti itu, ya kan? Mungkin kita ada, ketika kita awal mengenal sunnah, kita dikenalkan oleh teman kita, tapi sekarang teman kita jauh dari sunnah, ya kan? Ada yang seperti itu. Nah, terbalik. Nah, yang tadinya dia mengenalkan sunnah, kemudian berbalik keadaannya. Yang dikenalkan sunnah menjadi lebih baik, yang mengenalkan sunnah semakin meninggalkan sunnah, waliyadzubillah, semakin jauh dari sunnah. Banyak yang seperti itu, ya. Banyak. Nah, ini karena namanya hidayah, hidayah, ya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga dari sini kita jangan merasa sudah sempurna, jangan merasa sudah sangat baik lah, ya, suci tanpa dosa. Jangan. Ya. Bahkan seharusnya ketika kita melihat orang jauh dari sunnah, atau ketika kita melihat orang yang berbuat maksiat, kita takut, ya, takut. Kalau-kalau kita terjatuh seperti perbuatannya pula, waliyadzubillah, takut, sehingga kita pun semakin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, ini dinasihatkan oleh para ulama, diantaranya, ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika kita melihat ya, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat misalnya, ya, maka kita na'am dituntut untuk bersikap dengan dua hal. Yang pertama, dari sisi agama kita benci dengan kemaksiatan, harus. Yang namanya kemungkaran harus kita benci. Kita benci dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya kita harus benci. Ya. Yang kedua, kita harus kasihan dengannya, ya, dengan pandangan rahmah. Nah ini. Dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang kepada orang tersebut. Nah. Dan hendaknya kita merasa khawatir, ya, kalau-kalau kita terjatuh ke dalam perbuatan yang semisalnya, waliyadzubillah. Baik. Ma'ama yajibu alaihi minalhamdillah wa syukri lahu ala ma waffaqahu li khidmatihi wa harrama ghairahu mithlah. Disertai dengan kewajiban kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan hamdalah dan bersyukur kepada Allah, ya, atas taufik yang Allah berikan kepada kita, li khidmatihi, untuk berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan orang lain seperti kita. Nah, kita bersyukur kepada Allah ketika kita mengenal sunnah, orang lain tidak mengenal sunnah, orang lain terhalangi dari sunnah, ya, kita bersyukur. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah menyebutkan kalimat khidmah, khidmatullah, berkhidmat kepada Allah. Akan tetapi ungkapan khidmah, ya, dalam konteks menyebutkan ibadah, khidmatullah dalam konteks menyebutkan ketaatan kepada Allah, ini adalah satu istilah, ya, lam ya'ti bihi kitabun wala sunnah, disebutkan di ta'liknya, tidak datang di dalam kitab, tidak pula di dalam sunnah. Bahkan istilah khidmah ini adalah istilah orang-orang sufi, ya, istilahnya orang-orang sufi. Karena apa? Karena yang namanya khidmah, khidmah kalau kita terjemahkan pelayanan, ya, ada khadim, ada pelayan, ada makhdum, ada yang dilayani. Nah, kalau kita mengistilahkan ibadah kepada Allah dengan khidmah, dengan pelayanan, seolah-olah kita pelayan. Namanya pelayan, melayani orang yang membutuhkan, ya, yang artinya Allah membutuhkan kita, ya, waliyadzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil alamin, Allah itu maha kaya, tidak butuh sama sekali terhadap makhluknya. Sehingga istilah khidmah untuk menyebutkan ibadah ini, ya, disebutkan di sini, wassahih man'u isti'malih, ya, yang sahih adalah dilarang untuk menggunakan istilah khidmah ini, ya. Akan tapi di sini mungkin Al-Imam Ibnu Hibban, ya, mungkin beliau karena sering mendengar istilah ini dari orang-orang sufi, ya, atau istilah yang memang sudah sangat banyak menyebar, sehingga beliau pun mungkin terikut atau sabakul kolam, ya, salah tulis atau semisalnya. Yang jelas kita pun bersnuzon, berbaik sangka kepada Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Biasanya istilah khidmah ini adalah istilah orang-orang Nasoro, ya, pelayanan, ya kan, mereka kalau melakukan ibadah, pendeta-pendeta mereka atau biarawatinya istilahnya pelayanan, ya, pendetanya memberikan pelayanan. Taib. Kemudian beliau di sini membawakan bait syair dari Hammad bin Ishaq rahimahullahu taala. Qala, berkata Hammad bin Ishaq rahimahullah dalam syairnya, fatan mithlu saffil ma'i amma liqa'uhu fabishrun wa amma wa'duhu fajamilu yasurruka muftarran wa yushriqu wajhuhu idha'talla mazmumul fi'ali bakhilu ayyun 'anil fahsya'i amma lisanuhu fa'affun wa amma tarfuhu fakalilu. Maknanya dari bait syair ini, fatan mithlu saffil ma, seorang pemuda yang keadaannya seperti air yang bersih, air yang murni, ini menggambarkan seorang pemuda yang memiliki akhlak yang bagus, ya. Kata beliau, amma liqa'uhu, adapun ketika bertemu dengannya, fabishrun, itu menyenangkan, itu keceriaan. Bertemu dengan pemuda yang seperti ini, ya, anak muda yang seperti ini yang akhlaknya baik. Ketika bertemu dengannya, fabishrun, yang kita dapatkan adalah apa? Keceriaan, kesenangan. Wa amma wa'duhu fajamilun, adapun ya janjinya itu baik. Ya, dalam hal janji, fajamilun, dia sangat baik. Dia menepati janji. Nah, yasurruka muftarran, menyenangkanmu muftarran. Muftarran ini yatala'la. Ya. Akan menyenangkanmu keceriaannya, ya. Yani wajahnya yang berkerlip, ya, terpancar kerlipan cahaya dari wajahnya. Ini menggambarkan ini ya, wajahnya yang ramah, gitu ya. 6. Idza talla mazmumil fi'ali bakhilun. Apabila talla mazmumil fi'al, yani tajanna alaihi. Apabila dia, ya, apabila ada orang yang melakukan kejahatan kepadanya, i'talla mazmumul fi'al, dengan perbuatan yang tercela, bakhilun, dia sangat bakhil. Maksudnya dia tidak akan membalas. Dia bakhil untuk melakukan perbuatan tercela, dia sangat bakhil. Ya, ketika orang berbuat jelek kepada dia, dia tidak akan membalas dengan kejelekan. Ya, karena dia apa? Bakhil, bakhil dalam kejelekan. Ini bagus ya. Kalau bakhil dalam kejelekan, tentunya ini terpuji. Ya, tapi kalau bakhil dalam kebaikannya, ini tercela. Ya, jadi kita harus bakhil, tapi dalam apa? Kejelekan. Ya, bakhil dalam kejelekan. Ayyun anil fahsya. Nah, dia sangat lemah dari perbuatan keji, al fahsya. Ya. Dia lemah dari melakukan perbuatan keji, tidak mampu untuk melakukan perbuatan fahsya. Ya. Ngomong yang kotor saja mungkin dia tidak mampu untuk menyebutkan bahasa-bahasa, ucapan-ucapan yang kotor, dia tidak mampu, lemah. Bodoh, ayi itu bodoh, jahil. Dia bodoh dari perbuatan-perbuatan fahsya. Tidak tahu dia. Amma lisanuhu fa'afun. Adapun lisannya itu terjaga. Wa amma tarfuhu fakalilun. Adapun kelopak matanya fakalilun. Maknanya na'am, kalilun yakni lemah, dha'f. Pandangan matanya itu lemah. Ya, maksudnya apa? Al-i'rad 'anil nadhari ila ma la yahil. Pandangan matanya sangat lemah dari melihat yang tidak dihalalkan. Kalau melihat sesuatu yang tidak dihalalkan, melihat kepada yang haram, dia menundukkan pandangannya. Ya, dia tundukkan pandangannya, bukan dipelototi. Ya kan? Berbeda dengan orang-orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya. Ketika ada pandangan-pandangan yang haram, yang itu akan mengundang syahwat, malah pandangannya semakin segar, ya kan? Cuci mata. Yang tadinya ngantuk, ya kan, matanya sudah ngantuk, ketika ada suatu pemandangan yang haram, ya, nah, melihat wanita yang diharamkan untuk dilihat, ya, malah dipelototi, segar, ya, tadi ngantuk, sekarang segar kembali. Nah, waliyadzubillah, ya. Taib. Kemudian wa ansyadani Mansur bin Muhammad Al-Quraizi, kita selesaikan ya sedikit, dan telah melantunkan syair kepadaku Mansur bin Muhammad Al-Quraizi. Kata beliau, lantas tatimma jamilan anta fa'iluhu illa wa anta taliqul wajhi buhlulu. Ma awsatul khaira fabsut rahataika bihi wa kun ka'annaka duna syarri maghlulu. Nah, tidak akan sempurna kebaikan yang engkau lakukan, ya, tidak akan sempurna kebaikan yang engkau lakukan kecuali engkau, ya, menampakkan wajah yang ceria, buhlul, tersenyum, ya. Buhlul ini dhuhuk, orang yang banyak tersenyum. Banyak makna buhlul, ya. Buhlul ini bagus maknanya. Beda dengan bahlul ya. Ya, dengan fathah bahlul. Ya, dengan di dhammah buhlul. Kalau bahlul apa maknanya? Majnun, ya. Naam. Ma awsatal khaira fabsut rahataik. Selama itu kebaikan, maka bentangkanlah telapak tanganmu. Ya, rohatai, yakni al-kaf, telapak tangan. Selama itu kebaikan, fabsut rohatai. Maka bentangkanlah tanganmu dengannya. Wakun ka'annaka dunna syarri maghlulun. Dan jadilah engkau, ya, terhadap kejelekan itu terbelenggu. Ya, yakni jadilah tanganmu itu, ya, seakan-akan terbelenggu di bawah kejelekan. Yani tidak mampu melakukan kejelekan. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir an Habib Ibnu Abi Tsabit rahimahullah, dari Habib bin Abi Tsabit rahimahullah, ulama tabi'in masyhur. Kata beliau, kata Habib bin Abi Tsabit rahimahullah, min husni khuluqi rajuli an yuhaddita sahibahu wa huwa yatabassam. Ini nasihat yang sangat bagus ya, yang hendaknya kita perhatikan. Kata beliau apa? Termasuk dari baiknya akhlak seseorang adalah ketika dia berbicara dengan temannya ya, ketika dia berbicara dengan temannya wa huwa yatabassam, dia tersenyum. Ya. Nah, ya ramah. Ketika berbicara asik pembicaraannya, tersenyum. Ya. Bukan berbicara wajahnya masam, ya, wajahnya cuek, seolah-olah malas, ya. Malas ngomong dengan temannya. Nah, ini. Diajak bicara seperti enggak nyambung. Ya, enggak nyambung, perhatiannya ke yang lainnya. Nah, ini tidak menunjukkan akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik itu kalau kita berbicara kepada teman kita, ya kita menampakkan sikap ramah. Apalagi kepada guru kita misalnya, orang tua kita, ya, kepada orang yang lebih tua dari kita dan misalnya, orang-orang yang dihormati, terlebih lagi. Ya. Nah, ketika berbicara, ini sangat penting. Menunjukkan perhatian terhadap orang yang sedang menyampaikan pembicaraan kepada kita. Ini salah satu ciri akhlak yang baik. Nah, yang pada masa-masa sekarang ini mungkin di tengah-tengah era digital ya, yang mana banyak orang yang lebih sibuk dengan HP-nya, dengan smartphone ya. Mungkin sambil berbicara dengan temannya, perhatian dia enggak fokus kepada pembicaraannya. Ya, sehingga enggak nyambung tiba-tiba, "Hah, apa tadi? Apa?" Nah, ini. Ya, nah ini. Ini ya menunjukkan apa? Akhlak yang semakin berkurang ya. Seiring dengan perkembangan teknologi ya, akhlak juga semakin berkurang. Waliyazubillah. Nah, ini. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang mana kita diperintahkan untuk mempertahankan agama kita ya, mempertahankan sunnah, menjalankan sunnah, tentunya kapanpun, di masa apapun ya, di era kapanpun kita tetap berjalan dengan bimbingan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.